Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, mengagumkan beliau, at-tayammunu, mendahulukan dengan yang sebelah kanan, fi tana'ulihi, dalam memakai sandal, wa tarajjulihi, dalam menyisir rambut, wa tuhurihi, dalam bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusannya. Nah, kita masih membahas bab apa bersuci. Ini salah satu hadis-hadis yang menerangkan tentang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersuci. Disebutkan di sini bahwa Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terkagum dengan at-tayammun. At-tayammun itu selalu mendahulukan yang sebelah kanan. Beliau suka, beliau kagum dengan itu. Dalam hal apa? Dalam hal memakai sandal. Berarti beliau lebih senang untuk mendahulukan dengan yang kanan. Tarajjul, menyisir sekalipun didahulukan yang sebelah kanan. Watuhur, dan bersuci. Ya, berwudu mendahulukan yang sebelah kanan. Mandi janabat juga dimulai dari yang sebelah kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, dan segala urusan beliau. Yani segala urusan yang sifatnya itu amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang mulia. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau begitu salah satu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini tuhur, bersuci, ya, hendaknya kita senantiasa mendahulukan yang sebelah kanan. Dan itu telah disebutkan pada beberapa hadis sebelumnya. Beliau ketika berwudu, ya, tangan kanan dulu, selesai baru tangan kiri. Kemudian ketika membasuh kaki, ya, kaki kanan dulu baru yang kiri. Ya. Ketika beliau mandi janabat sekalipun, walaupun pada akhirnya diguyur semuanya, tapi mendahulukan yang kanan dulu sebelum yang kiri. Nah, ini tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Walaupun seandainya mendahulukan yang kiri dinilai oleh para ulama itu tetap dianggap sah, hanya saja apa itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentu ingin mencontoh Nabi SAW lebih sempurna, ya, termasuk dalam tata cara yang seperti ini. Diterangkan oleh Nawawi rahimahullah, qaidatu syara' al-mustamirrah istihbabul bada'ah bil yamin. Kaidah syariat yang terus berjalan adalah disunnahkannya memulai dengan bagian kanan. Fi kulli ma kana min babit takrim wat tazayyun. Dalam segala hal yang itu perkara-perkara yang mulia, wat tazayyun, dan itu bab menghias, ya, seperti tadi menyisir rambut. Wa ma kana bididdiha ustuhibba fihi tayasur. Tapi yang sebaliknya, maka disunahkan dengan tangan kiri. Misalnya, ya, membersihkan dari najis, disunahkan dengan tangan kiri. Nah, ini kesimpulan dari Nawawi rahimahullah melihat hadis di atas dan juga hadis-hadis yang lain. Beliau juga mengatakan ajma'ul ulama ala taqdimi al-yumna fil wudu. Ulama sepakat untuk mendahulukan yang kanan dulu dalam berwudu. Dan bahwa itu adalah sunnah. Wa man khalafahuma fatahu al-fadlu wa tamma wudu'uh. Dan siapa yang menyelisihinya, yakni misalnya mendahulukan yang kiri dulu, maka dia telah terlewatkan dari keutamaan tersebut dan wudunya dianggap sah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau bab sahnya tetap dinilai sah, tapi itu telah terlewatkan dari keutamaan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping bab yang itu terkait dengan pembahasan kita langsung, yaitu bersuci, di sini juga disebutkan bab apa, tazayyun, menyisir rambut, tana'ul, memakai sandal, juga dianjurkan memulai dengan tangan atau sebelah yang kanan. Ya. Kemudian hadis berikutnya, al-haditsul ashir, an Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nu'aim al-Mujmir, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat ghurran muhajjalina, dalam keadaan ujung-ujung rambut mereka itu bercahaya, muhajjalin, dan kaki tangan mereka juga bercahaya, min athari wudu, karena bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan ghurratahu, yakni rambutnya yang cemerlang tersebut, falyaf'al, hendaknya melakukannya. Dalam lafaz yang lain, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Nu'aim al-Mujmir mengatakan, saya melihat Abu Hurairah berwudu. Faghassala wajhahu wa yadayhi. Lalu beliau membasuh wajahnya dan dua tangannya. Hatta kada yablugha al-mankibain, sampai hampir mendekati mankib, yakni pundaknya. Thumma ghassala rijlaihi. Kemudian beliau membasuh dua kakinya. Hatta rafa'a ila saqain. Kemudian meninggikan sampai ke betisnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati min atharil wudu', sesungguhnya umatku dipanggil di hari kiamat dalam keadaan ujung rambut mereka dan kaki tangan mereka bercahaya dan seterusnya sampai akhir hadis. Wa fi lafdin li muslimin, dalam lafaz riwayat Muslim, Abu Hurairah mengatakan sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughu hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu. Hiasan seorang mukmin akan mencapai di mana mencapainya wudu. Ya, hiasan seorang mukmin akan mencapai di mana wudu, tercapainya wudu. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan kepada kita tentang keutamaan wudu. Bahwa umat ini nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cemerlang. Ya. Bekas-bekas wudu mereka di dunia kelak di akhirat akan bercahaya. Disebutkan di sini ghurran muhajjalin. Ghur, al-ghur, al-aghar itu yakni ujung rambut ini. Ya. Rambut di bagian depan ini nampak cemerlang. Kemudian muhajjalin, muhajjalin ini maksudnya ya kaki tangan mereka. Ya. Itu juga cemerlang. Nah, karena semuanya adalah tempat dibasuhnya ya anggota badan tersebut ketika berwudu atau diusap bagian kepelang, kaki tangan dibasuh nanti akan membekas dan akan menjadi bercahaya. Nah, ini keutamaan wudu. Dan ini juga dengannya Nabi SAW akan mengenali umatnya. Dengan itu Nabi akan mengenali umatnya, oh ini umatku, dengan ciri-ciri tersebut. Ya, mereka akan dikenal dengan ciri-ciri tersebut oleh Nabi SAW. Nah, kemudian di sini ada suatu persoalan yang cukup penting terkait dengan hukum, yaitu ketika Nabi Muhammad mengatakan siapa yang mampu memanjangkan hiasannya tersebut maka panjangkanlah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat ya. Ini sebetulnya ucapan Nabi atau ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Di sini sebagian ulama mengatakan akhir hadis ini sebetulnya bukan ucapan Nabi, tapi itu adalah ucapan Abu Hurairah. Ya. Itu kalau dalam ilmu hadis diistilahkan dengan istilah mudraj. Mudraj itu sisipan dalam hadis. Jadi seorang rawi ketika menyampaikan hadis kemudian mengomentari tapi seolah-olah nyambung dengan hadis itu. Nah, ini diistilahkan dengan istilah idraj atau mudraj. Nah, di sini ulama rahimahumullah sebagian mengatakan jadi yang ucapan Nabi itu adalah yang pertama, sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat kelak dalam keadaan bercahaya ujung rambutnya dan kaki tangan mereka. Sampai di sini hadis Nabi. Lanjutannya itu ucapan Abu Hurairah. Jadi kalau kalian bisa memanjangkan, panjangkan. Nah, itu menurut sebagian ulama seperti itu. Nah, makanya praktiknya Abu Hurairah di sini radhiyallahu anhu, beliau akhirnya apa? Berwudunya dinaikkan tangannya. Ya apa? Bagian tangan ini sampai hampir ke pundaknya. Ya. Begitu pula bagian kaki beliau naikkan sampai ke mana? Betisnya. Nah, ini kesimpulan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya ulama di sini memperbincangkan apa memang seperti itu maknanya. Ya. Nah, ternyata sebagian ulama rahimahumullah tidak sependapat dengan kesimpulan Abu Hurairah seperti ini. Tidak sependapat dengan kesimpulan Abu Hurairah seperti ini. Kenapa? Karena kalau memang seperti itu disyariatkan terus naik, ya kan, sampai ke ketiaknya misalnya, ya, yang kaki bisa naik terus sampai ke betisnya, mungkin bisa lebih daripada itu, dengan dasar supaya apa, cemerlangnya semakin banyak nanti, ya. Nah, sekarang rambutnya bagaimana? Ya nggak mungkin, kalau rambut sudah, oh, sudah pol ya kan, dari sini ke sini sudah, kemana lagi? Ya, kepalanya nggak bisa. Nah, sementara di situ kok dikatakan kepalanya pun kalau bisa cahayanya dipanjangkannya, kemana manjangkannya? Kan nggak bisa. Jadi ini adalah kesimpulan Abu Hurairah saja, ya, yang belum disepakati oleh para ulama. Makanya prakteknya Nabi SAW tidak pernah seperti itu. Dalam bab mengusap kepala ya seperti kemarin sudah, dari ujung rambut bagian depan sampai ke belakang kembali lagi sudah. Ketika Nabi membasuh tangannya ya sampai ke siku-siku naik sedikit, yang penting siku-siku kena masuk, sudah selesai. Bagian kaki juga sama, Nabi menaikkan hanya sampai ke mata kaki naik sedikit, mata kakinya masuk terbasuh sudah selesai. Enggak sampai Nabi tangannya dibasuh sampai ke pundaknya, kakinya dibasuh sampai ke betisnya, enggak pernah. Makanya sekali lagi itu hanya kesimpulan Abu Hurairah secara pribadi. Dan yang menguatkan hal ini adalah suatu riwayat ya. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Hazim, dia mengatakan kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawadda. Suatu saat saya di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika itu sedang berwudu. Fakana yamuddu yadahu. Beliau memanjangkan ketika membasuh tangannya sampai ke ketiaknya. Nah, ketika dilihat seperti itu, maka Abu Hazim mengatakan, ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wahai Abu Hurairah, wudu apa ini? Beliau terheran, kok sampai seperti itu? Maka Abu Hurairah pun kaget, ya bani Farrukh, antum hahuna? Ya, wahai bani Farrukh, kamu kok di sini ternyata? Abu Hurairah nggak tahu kalau ada orang di belakang. Lau alim tu annakum mahuna ma tawadda'tu hadzal wudu. Kalau saya tahu kamu di sini, saya enggak akan wudu seperti ini. Ya. Nah, saya berwudu seperti ini karena mendengar Nabi bersabda, tablughu al-hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Hiasan seorang mukmin akan sampai kemana wudunya itu sampai. Ini kesimpulan saya, makanya saya sampai ke sini. Cuma saya enggak ingin diikuti orang kan begitu, ya kan? Nah ini menunjukkan apa? Kesimpulan Abu Hurairah. Bisa benar, bisa salah. Dan nampaknya ini keliru dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena para sahabat gak pernah melakukannya seperti itu. Ya, para ulama juga gak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karenanya di sini ya, hadis ini yaitu tentang bercahayanya bekas wudhu seorang muslim tidak berarti kemudian membolehkan mereka untuk melakukan lebih dari yang dilakukan Nabi dengan alasan ingin memanjangkan apa cahayanya. Kalau seperti itu nanti yang kepala bisa sampai lehernya tuh basuh semua, ya kan, biar bercahaya semua, tangannya sampai ke sini, kakinya mungkin bisa sampai ke lututnya nanti. Nah, akhirnya nggak sesuai dengan cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi telah bersabda, "Faman zada 'ala hadza faqad asaa'a wa dhalam." Siapa yang melebihi ini, ya, maka dia telah berbuat buruk dan telah berbuat zalim. Melebihi ini dari sisi jumlah enggak boleh lebih, dari sisi tata cara enggak boleh lebih. Tetap pada batas yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu jadi kesimpulannya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya Babu dukhul al-khala wal istitabah. Bab dukhul al-khala, masuk toilet ya. Al-khala itu toilet kalau bahasa sekarang. Wal istitabah, istitabah itu bersuci dari hadas tersebut, yakni buang air besar atau buang air kecil. Ya. Bab masuk WC dan bersuci dari hadas, buang air besar atau buang air kecil. Ya. Di sini dalam Islam juga ada adab-adabnya. Para ulama mesti dalam kitab fikih mesti membahas bab ini. Bab wudu, bab najis, membersihkan dari najis, itulah kesempurnaan Islam. Semuanya dibahas sampai perkara-perkara seperti ini. Tidak ada yang membahas sampai sedetail ini di dalam agama yang lain. Ya, makanya orang Yahudi juga terheran-heran dengan agama Islam. Ya, entah herannya mereka itu kagum atau mengejek, yang jelas mungkin mengejek maksudnya ya. Ketika salah seorang Yahudi bertemu dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Nabi kalian itu mengajari segala sesuatu, sampai buang hajat saja diajari. Nah, justru dijawab oleh Salman, "Ya, betul." Ya. Tidak kemudian minder, merasa malu, justru benar ini. Nabi kami mengajari seperti ini kalau buang hajat. Adab-adabnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini justru menunjukkan bagusnya Islam, indahnya Islam, sempurnanya Islam yang tidak ada dalam ajaran-ajaran agama yang lain. Ya. Kalau bab seperti ini yang kelihatan remeh diajarkan, apalagi bab-bab yang lain yang lebih daripada itu. Ya, tentu lebih diajarkan lagi oleh Islam, lebih diperhatikan lagi oleh Islam. Hadis yang pertama dalam bab ini yaitu hadis yang ke-11 ya secara urutan. Al-Hadi Asyar an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubth wal khaba'is minal khubthi wal khaba'is. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al khala, adalah beliau apabila masuk ke WC atau ke toilet, qal, beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'is, dari al khubuth. Al khubuth itu setan laki-laki, wal khaba'is setan perempuan. Ya. Nah, ini salah satu adab yang diajarkan oleh Islam, ajaran yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya, bahwa ketika seseorang hendak buang hajat atau buang air kecil, hendaknya dia berdoa sebelum masuk ke WC atau ke toilet atau ke jamban. Ya. Berdoa dengan doa ini. Ya Allah, inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, karena yaitu tempat kotor ya. Tempat kotor ya, biasanya syaitan itu senangnya di tempat-tempat yang kotor. Dan kita juga tidak mengetahui keberadaan mereka ya, ada atau tidak, kemudian akan melihat aurat kita atau tidak, itu kan kita gak ngerti, itu alamnya alam lain. Sementara kita tahu bahwa mereka melihat kita, kita gak melihat mereka. Ya, kita gak ingin aurat kita dilihat walaupun oleh jin, syaitan. Nah, inilah cara kita menutup aurat kita dari mereka. Kalau menutup aurat kita dari manusia, ya kita sembunyi di suatu ruangan, ya kan? Tapi kalau menutup aurat kita dari makhluk seperti itu, ya dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar kita ke suatu ruangan tertutup, ya mereka mungkin ada, sementara kita gak melihat mereka. Ya. Jadi kita berdoa dengan doa ini, di antaranya adalah untuk menutup aurat kita dari jin dan syaitan. Dan ditegaskan dalam hadis yang lain ada tambahan bismillah. Ya. Jadi membacanya ditambah bismillah, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Itu riwayat yang lain, hadis lain. Hadis lain, ini satu hadis, di sana ada hadis lain yang mengatakan satru ma baina al-jin wa aurati bani Adam bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah. Nih. Satru ma baina al-jin wa aurati bani Adam bismillah. Penutup antara jin dan aurat bani Adam adalah bismillah. Jadi kita baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian juga wallahu alam juga kita berlindung daripada syaitan laki-laki dan perempuan, termasuk dari bisikan-bisikannya. Ya, yang mungkin dengan godaan-godaan syaitan tersebut seorang bisa berbuat maksiat di kamar mandi atau di WC. Ya, sehingga dengan berdoa seperti itu kita pun berlindung dari bisikan-bisikannya yang buruk yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya Al-Hadis Tsani Asyar, hadis yang ke-12. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblata bighaitin wala baulin ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid," apabila kalian mendatangi al-ghaib, tempat buang hajat, ya. Fala tastaqbilu al-qiblah. Nah, atau dengan makna yang lain, apabila kalian buang hajat begitu saja. Ya, jadi al-ghaib pada asalnya yakni tempat buang hajat. Tapi maksudnya juga bisa bermakna apabila kalian melakukan buang hajat, buang air besar, atau juga termasuk di sini buang air kecil. Fala tastaqbilu al-qiblata bighaitin wala baul. Maka janganlah kalian tastaqbilu menghadap kiblat bighaitin dengan buang air besar, wala baul, dan juga buang air kecil. Wala tastadbiruha, jangan pula kalian membelakanginya. Walakin, akan tetapi, syarriku au gharribu, menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Ya. Qala Abu Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan, maka kami datang ke daerah Syam. Fawajadna marahidha, maka kami dapati WC-WC di sana, toilet di sana itu qad buniyat nahwal Ka'bah, telah dibangun menghadap Ka'bah. Fadan harifu anha, maka kami miring apa tidak menghadap ke sana ke Ka'bah. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah salah satu adab yang diajarkan Islam dalam buang hajat, ya. Termasuk di sini secara umum baik buang air besar maupun buang air kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti yang kita dengar tadi, agar jangan seseorang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Terus apa yang dilakukan? Kata Rasul, syarriku au gharribu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah ini, ke timur atau ke barat, untuk siapa? Untuk penduduk Madinah atau yang searah dengan mereka. Karena kiblat bagi mereka bukan di barat seperti kita ya. Kalau kita kiblatnya ke barat melenceng sedikit ya, ke arah utara. Tapi kalau orang-orang Madinah kiblatnya justru di utara. Ya. Selatan atau utara? Selatan ya. Di sana, selatan. Kiblatnya ke selatan. Ya. Kalau orang-orang Madinah kiblatnya ke selatan. Jadi bagi mereka supaya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya menghadap ke barat atau ke timur. Ya, itu untuk yang arahnya sesuai dengan mereka, sama dengan mereka Madinah dan yang searah dengan mereka. Nah, berarti kalau seperti kita, ya jangan menghadap ke apa barat atau ke timur, kurang lebih seperti itu. Tentunya agak melenceng sedikit ya, nggak persis barat atau timur. Nah, jadi utara selatan kurang lebihnya seperti itu bagi kita Indonesia dan yang searah dengannya. Nah itu aturan Rasulullah SAW bagi kita semua sebagai pengikut beliau, umat Islam, dalam buang hajat seperti itu. Dan ini bersifat umum, hadis ini bersifat umum dalam arti dimanapun kita berada. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan seperti ini tanpa memberikan suatu perincian bahwa ini berlaku di tempat tertentu, misalnya ini berlaku di padang pasir, sementara kalau di ruangan tidak seperti itu. Tidak, di sini bersifat umum. Kalian di ruangan, kalian di tempat terbuka, kalian di padang pasir, di tengah hutan, sama saja. Ya, tidak boleh membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, semuanya dilarang. Oleh karenanya kita lihat di sini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mengetahui sabda Nabi seperti itu. Kemudian beliau datang ke daerah Syam, ya, daerah Syam itu ya Syria itu sekarang, Lebanon, Palestina, Yordania, itu semuanya namanya Syam. Kalau zaman dulu itu disebut daerah Syam. Nah, kata Abu Ayyub, maka kami dapati marahid, ya. Marahid yakni WC-WC itu disebut marahid. Nah, toilet-toilet tersebut disebut marahid dalam bahasa Arab. Ya. Qad buniyat, telah dibangun menghadap Ka'bah. Berarti ini tempat terbuka atau ruangan? Ruangan, ya kan? Ini ruangan, bukan tempat terbuka. Nah, karena kata beliau buniyat, telah dibuat, ya, telah dibangun. Berarti ini adalah suatu ruangan, bukan tempat terbuka. Nah, dibangunnya menghadap Ka'bah. Nah, jadi Abu Ayyub kalau begitu memahami sabda Nabi itu juga berlaku di sini, di tempat yang itu adalah tertutup di dalam bangunan. Nah, ketika didapati menghadap Ka'bah, beliau pun berusaha untuk tidak menghadap Ka'bah. Apa yang beliau lakukan? Panan harifu anha, kayak berusaha untuk miring, ya, tidak menghadap Ka'bah. Wa nastaghfirullah azza wa jal, dan kami beristighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dari sini nampak jelas bahwa apa yang dipahami oleh sahabat tersebut Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dari sabda Rasulullah SAW bahwa ini adalah suatu adab dan aturan Islam yang berlaku secara umum, ya, baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Ya, sehingga beliau melakukan seperti yang tadi kita dengarkan, berusaha untuk tetap menghindar walaupun sudah dibangun seperti itu WC-nya atau toiletnya. Ya, demikian ikhwan fillah rahimakumullah, sementara yang kita kaji sementara sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta